Ini jangan sampai tidak hafal. Naam. Awi Muawiyah. Irfa sautak ya Muawiyah. Seperti badannya diangkat besar-besar. Maka wailun, wailun hadis yang setelahnya mungkin sudah hafal atau belum? Hadis yang setelahnya hadis Anas. Bukan. Taib had. Wailun. Al-Thalatha. Sebetulnya anak-anakku sekalian, hadisnya sangat ringkas. Sangat ringkas. Sangat pendek. Ya tentunya tidak boleh menjadi sambilan. Nah, karena hadis yang kita baca adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian namanya sabda Nabi itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk menghafal. Satu hadis, dua hadis setiap hari. Dari apa yang sudah kita ambil atau apa yang kita sudah baca. Kalau sering kita hafalkan, akan tertanam insya Allah ta'ala. Dan usia-usia seperti kalian, sebagaimana sudah sering dikatakan, usia yang emas dalam menerima dan menghafal nusus nas, baik itu Al-Quran, demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada kebiasaan Ustaz lihat jalan kiri kanan, lantas obrol sana obrol sini. Ya tentunya walaupun itu adalah perkara tidak haram misalnya, tetapi suatu yang bermanfaat, lebih baik untuk kita kerjakan. Sambil berjalan kita menghafal-hafalkan. Dan sambil kita obrolan, kita bertanya satu dengan yang lain, hafal gak hadisnya? Apa coba? Yang lain juga demikian. Ya coba sekalian gantian. Kamu yang menghafal. Seperti itu. Jangan obrolan ngalur ngidul. Nah Ustadz mau nanya. Pemain bola nomor satu siapa? Pemain bola dunia paling ternama siapa? Angkat tangan yang tahu. Jujur angkat tangan yang tahu. Ayo, pemain bola nomor satu di dunia. Hafal kan? Iya. Coba namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Nah, lihat perbedaan. Sehingga itu suatu yang kita jadikan utama adalah belajar agama. Bukan suatu yang tidak membimbing kita dengan agama. Apalagi sampai melalaikan kita. Wallahul musta'an. Jadi yang belum menghafal, dua hadis telah kita lewati sebetulnya, hadis Bahas Ibnu Hakim dan hadis Anas. Walaupun lemah, tapi hadis Anas dikatakan naam, maknanya benar kata para ulama. Maknanya benar kata para ulama. Sekarang kalau kita ambil hadis lagi berarti tiga hadis. Tiga hadis tidak gampang kalau kita tidak mencoba untuk menghafalnya. Tiga hadis tidak mudah, satu hadis saja tidak mudah kalau kita nak mau menghafal, apalagi tiga hadis. Nah, digunakan waktunya sebaik-baiknya, anak-anakku sekalian. Kalian adalah generasi agama Allah, artinya generasi kaum generasi muslimin yang nantinya tentunya dibutuhkan, diharapkan naam dalam agama ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi kita nambah hadis nanti dihafalkan. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ila Allah al-aladdul khisam, atau al-aladdul khasimu, al-aladdul khasimu, akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang paling dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Allah adalah seseorang yang permusuhannya sangat keji atau sangat sengit. Sangat keji atau sangat sengit atau sangat buruk. Permusuhannya sangat buruk. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Permusuhan dilarang di dalam Islam. Karena permusuhan itu mengantarkan kepada tentunya kejelekan di dunia dan di akhirat, membawa seorang kepada kejelekan di dunia dan di akhirat. Dan karena permusuhan itu demikian, maka permusuhan dengan keji, lebih-lebih lagi. Tadi sudah kita dengarkan dari hadis, Allah sangat membenci dan sangat memurkainya. Di mana kalau seorang bermusuhan, tentunya satu dengan yang lain akan tega melakukan hal kepada siapa yang dia musuhi, suatu yang dilarang. Dia tega akan melakukan satu hal, suatu yang dilarang. Sampai kepada menghilangkan jiwanya atau menjatuhkan kehormatannya ataupun menghalalkan hartanya. Demikian permusuhan. Sehingga itu kenapa dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat munafik demikian. Apabila mereka bertikai bermusuhan, mereka melakukan perbuatan jahat. Idza khasama fajara. Jadi apabila mereka bermusuhan, mereka berbuat jahat. Wallahul musta'an. Karena itu hindari permusuhan, hindari pertikaian, bagaimana seorang untuk bisa menjaga dirinya dari segala bentuk macam permusuhan satu dengan yang lain. Bagaimana seorang menjaga dirinya agar tidak bermusuhan satu dengan yang lain. Seorang apabila tidak bisa menjaga, dia akan selalu terjatuh di dalam permusuhan satu dengan yang lain. Dan kalau dia terjatuh di dalam permusuhan, maka inilah yang diingatkan Permusuhan akan membawa kepada permusuhan yang sengit tadi, yang akhirnya dia berbuat jahat dan keji, melanggar syariat, kemudian membenarkan apa yang dilarang, mendatangkan apa saja agar musuhnya binasa. Wallahul musta'an. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman, harus tunduk dengan apa yang Allah tetapkan. Sehingga kalau dilarang, tinggalkan. Kalau diperintahkan, kerjakan. Demikian ketika kita dilarang bermusuhan, jauhi, tinggalkan. Terlebih lagi dalam permusuhan kita dilarang berbuat jahat. Tidak ada yang bermusuhan itu dalam kebaikan, tidak ada. Tidak ada yang bermusuhan itu dalam kebaikan. Terkecuali seorang menegakkan kebenaran al-haq, lantas siapa yang tidak senang dengan agama, tidak senang dengan kebenaran, memusuhinya, dan dia pun terpaksa menghindari dan karena agama dia pun bara, berlepas diri dari orang tersebut karena dia tidak menyenangi agama. Dia tidak menyenangi kebenaran agama. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dikatakan orang yang paling dimurkai, orang yang paling dibenci, menunjukkan ini adalah dosa. Yang akan mendapatkan balasan yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu, jagalah diri kita dari dosa yang seperti ini. Karena akibatnya jelek. Akibatnya jelek. Berkata Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, seseorang hendaknya sifatnya pemurah, tidak suka bermusuhan, baik perkataannya. Samhan thayyibul kalam. Kemudian kata beliau, selalu mengakrabi teman-temannya. Qariban min ikhwanihi. Selalu mengakrabi teman-temannya, kawan-kawannya. Dan selalu menjauhi segala macam bentuk kejelekan. Ba'idan minasyarr. Juga dia jangan sampai terjatuh di dalam sikap bermusuhan, yang kalau bermusuhan dia kejam dan keji. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Alla yakuna dhala dadah fi khusumatih. Sehingga demikianlah seorang mukmin pemurah, perkataannya baik, selalu mengakrabi teman-temannya, menjauhi kejelekan-kejelekan, dan menghindari sikap bermusuhan sampai kepada permusuhan yang keji. Dia menghindari. Kalau seperti ini seorang mukmin, niscaya Allah mencintainya, demikian manusia. Kan seorang itu bahagia kalau dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Seorang itu akan tersesakkan dadanya kalau dia dibenci, terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala benci padanya. Jangan dia membawa dirinya kepada sifat dibenci oleh semua pihak, wal'iyadzubillah. Allah benci, manusia pun benci, orang tuanya benci, saudaranya benci, karib kerabatnya benci, masyarakatnya benci. Waliyadzubillah, ada manusia yang seperti ini. Tetapi jadilah manusia yang dikenal dengan pergaulannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Itu adalah harta yang paling berharga bagi seseorang. Kalau ini hilang, wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Apa yang kita banggakan kalau itu hilang? Apa yang kita harapkan dalam keadaan kita tentunya tidak lepas dengan manusia, tidak lepas dengan hamba-hamba Allah. Kita melakukannya bukan karena riaan, tapi memang karena sebuah kewajiban, kemestian yang harus kita lakukan. Ini diperintahkan oleh agama, dibimbing oleh agama. Dan kalau ternyata dia mendapatkan permusuhan terhadap dirinya kepada yang lainnya, atau yang lainnya kepada dirinya, dia berusaha untuk menyelesaikan, menyudahi permusuhan tersebut. Dia berusaha untuk menyelesaikan, menyudahi permusuhan tersebut. Bahkan mungkin dalam menyudahi pertikaian dan permusuhan tersebut, mungkin dia mengalah, tetapi tidak mengapa dengan mengalah dia mendapatkan maslahat yang agung. Demikianlah kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, imam ahli sunnah fi zamani, atau fi zamanina. Al-inaya bi asbabi inha'il khusumah. Hendaknya kita serius untuk menyudahi atau menjalankan sebab-sebab yang dengannya kita menyudahi permusuhan. Serius atau berupaya untuk menjalankan sebab-sebab yang dengannya kita bisa bermusuhan, atau yang dengannya kita menyelesaikan, menyudahi permusuhan. Wassalama min awaqibihal wakhima. Dan hendaknya kita serius dan punya perhatian untuk menyelamatkan diri kita dari akibat yang jelek dari permusuhan tersebut. Menyelamatkan diri kita dari akibat yang jelek dari permusuhan tersebut. Walau tasamaha an syai'in yasir la yadurruhu. Kalau seandainya seorang sampai dia mengalah dengan suatu yang mungkin dalam timbangannya ini mendatangkan maslahat, atau bahkan ringan perkara ini, tidak perlu kita pertahankan, tidak perlu kita ngotot-ngototan. Karena kalau kita ngotot, tidak selesai permusuhan tersebut. Maka dengan mengalah, memaafkan yang mungkin sedikit ini, itu tentunya lebih baik, dan itu tidak akan memudaratkan baginya. Itu tidak akan memudaratkan baginya. Terkadang manusia, keumumannya tentunya, mereka tidak mau mengalah. Mereka tidak mau dan tidak mudah memaafkan. Ngotot. Dan dengan suatu yang mungkin dia dapatkan kebaikan yang banyak, akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan karena ngotot. Dia salah dalam menimbang, salah dalam menimbang sehingga seharusnya dia memperoleh hasil yang bagus, tetapi karena salah dia mendapatkan hasil yang jelek. Sehingga bukan mengalah berarti salah, tetapi mengalah dalam rangka mendapatkan apa? Suatu yang besar maslahatnya. Allah pun mencatat, Allah pun subhanahu wa ta'ala melihat kita hambanya. Sifat-sifat kita adalah sifat-sifat yang mulia. Sebagai contoh, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara dulu sahabatnya yang berbuat zalim kepada beliau. Permusuhannya sangat sebelum mereka berislam. Tetapi ketika mereka mau berislam, Rasulullah memaafkan semuanya dan Rasulullah tidak melihat lagi perkara-perkara tersebut. Menyambut dengan keislaman sahabatnya tersebut. Menyambut dengan keislaman sahabatnya tersebut. Karena persaudaraan itu mahal dan hidayah itu juga mahal. Istilahnya dalam perdagangan tidak apa-apa kita rugi sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang besar. Jangan mempertahankan tidak rugi tetapi mendapatkan kerugian yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga tadi wasiat dan nasihat beliau rahimahullah tentunya sangat bagus untuk kita amalkan dan praktekkan, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan dari nasihat tersebut, yakni kita serius dan berupaya untuk menyudahi, mengakhiri segala permusuhan, atau serius dan berupaya menjalani sebab-sebab yang mengakhiri permusuhan. Ingatlah, dari pintu permusuhan syaitan masuk kemudian membawa kita kepada apa yang tadi disebutkan akibatnya jelek, sampai kepada waliyadzubillah pertumpahan darah, menjatuhkan kehormatan, menghalalkan harta benda, waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sumpah serapa, umpatan, saling melaknat, saling mencaci, itu permusuhan. Itulah permusuhan. Saling na'am mengumbar aib, itu permusuhan. Wal'iyadzubillah, tidak ada kebaikan. Berbeda kalau kita bermusuhan karena agama, artinya kita tentunya sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman memiliki musuh. Musuh orang yang tidak senang dengan keimanan. Kita bermusuhan bukan saling menjatuhkan kehormatan dan yang lainnya, tetapi kita na'am bermusuhan karena mereka tidak menghormati agama Allah dan kita terpaksa membela agama Allah. Mereka tidak ingin agama ini tegak, terpaksa kita juga menolong agama ini, menegakkannya, bukan karena urusan pribadi bermusuhan, bukan karena urusan satu dengan yang lain saling apa? Saling berebut, sikut menyikut, bukan. Tetapi karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda dengan apa yang kita dengarkan tadi. Kalau yang tadi itu adalah akhlak yang tercela, akhlak yang tidak pantas bagi seorang muslim, seorang mukmin, tentunya memilikinya, yaitu permusuhan yang keji, kejam, atau bahkan jahat dia dalam permusuhannya, yang tadi sudah disebutkan itu hanyalah amalannya seorang munafik. Amalannya seorang munafik, mukmin tidak pantas memiliki sifat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan ini, dan ingat apa yang kita ambil dari hadis dihafalkan untuk kita, tentunya dengan menghafalkannya, mengingat-ingat keterangan yang telah kita dengarkan, kita amalkan dengan mengingat-ingat, masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat tersebut. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.